Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang beberapa contoh ya tentang setia dan memuji karena Allah Subhanahu wa taala ya di halaman 150 kemudian juga sampai 151 ya. Jadi bagaimana praktek ya di dalam kita mempraktikkan loyalitas dan bara'ah berlepas diri ya, adalah bagaimana kita mempraktikkan akidah wal bara' ya, yang ini disebutkan ya di dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya terhadap bapaknya dan kaumnya ya. Kemudian yang kedua adalah contoh sikapnya orang-orang Ansor terhadap saudara-saudara Muhajirin ya, kemarin kita sudah sampaikan. Kemudian yang C di halaman 152 adalah disebutkan oleh penulis tentang sikap Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap kemunafikan ayahnya yang berkata dalam salah satu pertempuran. Jadi Abdullah ini anaknya Abdullah ya. Jadi Abdullah dia punya bapak Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul inilah bapaknya, inilah yang dia dikatakan sebagai Rasul Munafikin, gembongnya orang munafik. Ya, jadi gembongnya orang munafik. Kenapa dia menjadi gembongnya orang munafik? Nah, itu adalah latar belakang yang melatar belakanginya. Ya. Jadi dulu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah ada peperangan yang namanya Perang Bu'ath. Perang yang cukup besar ya, antara peperangan antara Aus dan Khazraj ya pada zaman tersebut. Kemudian sampailah setelah peperangan itu terjadi perdamaian. Ya, perdamaian bagaimana kemudian Aus dan Khazraj, dua kabilah terbesar di Madinah ini, kemudian sepakat untuk tidak bermusuhan dengan catatan apa? Dengan catatan mereka mengangkat seorang pemimpin yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ya, jadi mereka sama-sama menghuni Madinah tetapi mereka selalu bermusuhan, dua kabilah ini. Sampailah kepada sebuah keputusan bahwasanya mereka sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay ini sebagai calon pemimpin di kota Madinah. Jadi sebagai calon pemimpin ya. Bahkan di dalam beberapa sirah disebutkan sudah dipesankan mahkota ya. Jadi sudah dibikinkan mahkota sebagai mahkota kebesaran pemimpin kota Madinah. Nah, ternyata pada tahun tersebut tahun bertepatan dengan tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya, jadi beberapa sahabat ya, yang pertama 6 orang, setelah itu 70 orang yang masuk Islam, termasuk beberapa tokoh-tokoh dari Ansor ya. Ternyata apa? Antusias mereka untuk menyambut Islam itu sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat bagaimana sambutan orang-orang Ansor dengan hijrahnya Rasul ke kota Madinah, mereka setiap pagi itu menunggu ya, menunggu di perbatasan Madinah, menunggu kedatangan Rasul sampai matahari terik, mereka tidak kuat baru mereka pulang. Terus setiap hari ya, pada saat mereka mendengar Rasul akan hijrah ke kota Madinah ya. Nah, inilah kemudian menjadi salah satu sebab ya. Dan pas kedatangan Rasul di kota Madinah, ternyata sambutan yang dari orang-orang Madinah luar biasa ya, bukan hanya disambut tapi betul-betul dilindungi ya, Rasul dilindungi, dibela mati-matian ya. Dan ternyata apa? Dan sedikit demi sedikit, bukan saya, banyak ya, kemudian orang-orang Madinah masuk Islam. Yang tadinya Aus dan Khazraj ini kemudian yang tadinya berbaiat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pemimpin, kemudian tidak meneruskan itu karena kebanyakan mereka kemudian masuk Islam dan sepakat bahwasanya Rasulullah pemimpin mereka. Nah, jadi peristiwa inilah yang kemudian menimbulkan kedengkian ya dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang secara resmi saat itu sudah terangkat ya, secara mufakat diangkat sebagai pemimpin Madinah. Tapi dengan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah menjadikan Abdullah bin Ubay ini kemudian ditinggalkan oleh masyarakatnya. Nah, akhirnya kemudian dalam pertumbuhan Islam, perkembangan Islam di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang kemudian menjadi duri dalam daging. Hampir beberapa peperangan setelah perang Badar, setelah peperangan Badar, kebanyakan peperangan itu adalah hasil provokasi atau kerjasamanya Abdullah bin Salul ini dengan pihak-pihak luar. Ya, misalkan adanya perang Khandaq, ya, kemudian perang Bani Quraidah, beberapa perang-perang Yahudi kebanyakan adalah hasil provokasi dari beliau ini. Nah, misalkan di dalam salah satu peperangan ini, ya, salah satu peperangan dia mengatakan kepada orang-orang, yaitu la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Ya. Seandainya kita kembali ke kota Madinah, maka sungguh benar-benar orang-orang yang kuat itu akan mengeluarkan, mengusir orang-orang yang lemah dari kota Madinah. Nah, jadi disebutkan di dalam penjelasannya, al-azui, orang yang kuat adalah dia, orang-orang munafikin, orang-orang Madinah. Akhirnya mereka akan sepakat mengusir orang yang lemah. Orang yang lemah di sini adalah Rasul dan para sahabatnya di situ. Nah, maka apa? Pada saat omongan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini didengar oleh putranya sendiri, Abdullah, ya, maka kemudian Abdullah, ya, di saat perjalanan ke pulang tersebut, ya, ya, menyampaikan kepada Rasul, ya, menyampaikan kepada Rasul, ya, disebutkan di situ, ya, karena ya berita yang sampai kepada Abdullah dikatakan, ya, bahwasanya Rasul hendak membunuh orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin, sehingga anaknya mengatakan, wahai Rasulullah, ya, saya mendengar bahwasanya Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay, ya, membunuh bapaknya, ya. Maka apa? Dia mengatakan, jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka saya bersedia membawa kepalanya kepada Anda. Ya, bayangkan, jadi anaknya, ya, dikatakan, ya Rasulullah, kalau Anda memang betul-betul mau membunuh Abdullah bin Ubay, maka sayalah yang akan membawa kepala dia ke hadapan Anda. Ya. Dan ini seperti dalam perang Badar, di mana Abu Bakar dia mengatakan, daripada anakku dibunuh oleh orang lain, mending saya bunuh dia dalam perangan Badar. Jadi kemudian Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq dia selalu mencari-cari anaknya Abdurrahman. Ya. Tapi di pihak Abdurrahman, ya, dia menghindar, pada saat selalu lihat bapaknya dia menghindar, tidak mau berhadapan dengan bapaknya Abu Bakar. Ya, dengan Abu Bakar. Nah, ini kita lihat bagaimana. Pertama adalah keimanan Abdullah, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya Anda betul-betul ingin membunuh bapakku, maka saya yang akan membawa kepalanya kepada Anda. Ini kalau orang imannya enggak kuat, enggak mungkin. Bahwa sejahatnya apa bapak, sejahat apapun bapak kita, enggak mungkin kita akan tega melakukan seperti itu. Tetapi apa? Disilah keimanan kepada Rasul. Artinya kalau Rasul menghendaki itu, maka itulah kehendak Rasul, adalah kehendak terbaik. Hanya yang diputuskan oleh Rasul adalah wahyu, ya. Sehingga tidak ada pilihan bagi orang-orang beriman, seandainya Allah dan Rasul yang sudah menetapkan sebuah hukum, tidak boleh lagi ada pilihan bagi mereka. Maka pada saat ini kemudian Rasul mengatakan, ya Abdullah, ya, sungguh kita akan berlaku baik selama dia bersama kita. Artinya tidak akan membunuh, ya, sebagaimana Rasul tidak akan membunuh orang-orang yang hidup bersama beliau, hidup di daerah beliau di kota Madinah. Ya. Kemudian di situ disebutkan, maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabat kembali pulang ke Madinah, maka Abdullah dia menghadang di pintu Madinah, menghadang bapaknya. Ya, menghadang bapaknya. Ya, maka pada saat melintas bapaknya, kemudian Abdullah ini menahan, ya, tidak boleh masuk. Ya. dan tidak mengizinkan masuk kecuali setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka karena melihat perlakuan anaknya seperti ini, kemudian Abdullah bin Ubay datang kepada Rasulullah, dikatakan wallahi demi Allah ya Rasulullah, ya, dia mengadukan tentang bagaimana perbuatan anaknya kepada dirinya. Ya, maka setelah itulah kemudian sama Rasul diizinkan untuk masuk. Barulah kemudian Abdullah mengatakan boleh masuk ya, karena Rasul sudah mengizinkan di situ. Ya. Di sini bagaimana sikap ya di dalam berlepas diri terhadap kekufuran ya, kemaksiatan ya, ataupun kemunafikan ya di dalam Islam. Ya, walaupun dia ya, orang tua kita, walaupun dia adalah kerabat keluarga kita, tapi itulah ketetapan yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ya. Wahai Muhammad, engkau tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka masih mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, ya, memusuhi Rasulnya, walaupun dia adalah bapakmu sendiri, walaupun itu anakmu sendiri, walaupun itu saudaramu, ya, walaupun itu adalah kerabatmu. Ya. Maka dari sinilah kemudian para ulama dan haramnya seorang mukmin mencintai orang-orang kafir. Ya, haram orang muslim mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Ini contoh ya, contoh yang kemudian dilakukan oleh Abdullah terhadap bapaknya ya, sebagai seorang gembong munafik di situ. Kemudian yang keenam adalah menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Ya, di situ. Jadi berhubungan dengan bagaimana kita mempraktikkan akidah wal barat, disebutkan menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Penjelasan di atas adalah tentang pemberian wala ya kepada sesama mukmin sejati dan permusuhan kepada kafir sejati. Ya, jadi kita bagi, yang pertama adalah interaksi dengan orang kafir. Yang kafir betul-betul kafir. Maka apa? Orang kafir murni, maka tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Ya, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Ya, seperti misalkan kisahnya tadi, misalkan adalah Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Abdullah kepada bapaknya, tidak ada kecintaan dalam hatinya. Kenapa? Karena memang tidak ada kebaikannya. Ya. Nah, ini sekarang banyak di berita yang mengatakan kafir yang tidak korupsi lebih baik dari mukmin yang korupsi katanya. Nah, ini syubhat ini ya. Ini orang-orang yang munafik ini yang mengatakan seperti ini. Jadi kalau orang itu beriman, sejelek-jeleknya orang beriman, mereka masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai orang mukmin, sejelek-jelek orang beriman, ya maka kita masih memberikan kecintaan kepadanya sekadar batas keimanannya. Tapi kalau orang itu sudah kafir, enggak ada sedikit pun kasih sayang, cinta itu enggak ada sedikit. Maka tidak ada kemudian lahir ucapan orang kafir ini lebih baik, itu enggak ada. Enggak ada baiknya orang kafir, itu enggak ada baiknya. Mereka dimurkain, mereka dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kebaikan sedikit pun. Nah, kemudian kalau orang yang beriman ya, kalau orang kafir murni artinya dia orang-orang kufur, betul-betul kufur kepada Allah, maka kita tidak akan memberikan kecintaan sedikit pun. Ya. Adapun orang-orang yang misalkan betul-betul soleh, taat, full dengan ibadah kebaikan, maka orang-orang seperti ini juga kita penuh kecintaannya. Jadi orang-orang beriman yang kemudian disibukkan dengan ibadahnya, membela agamanya, betul-betul didominasi oleh kebaikan. Walaupun jelas tidak maksum ya, ada kesalahan, tapi dia adalah didominasi oleh berbagai kebaikannya, maka kita wajib mencintainya ya dengan kecintaan yang penuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mukmin tetapi juga bermaksiat. Orang mukmin tetapi juga terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, di sinilah kemudian kita harus berlaku adil dengan ya, kita mencintainya sebatas kadar keimanannya dan kita membenci sebatas dengan kadar kemaksiatannya. Ya, maka orang seperti ini memang bingung ya. Jadi orang yang kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Nah, kita juga mensikapinya susah gitu. Kalau orang baik-baik sekalian enak kita ya, kita cintai dia sepenuhnya. Orang kafir-kafir sekalian kita enak juga, kita tidak akan memberikan kecintaan. Tapi yang susah memang pada saat kita mensikapi orang-orang yang beriman, tetapi dalam satu sisi juga terjatuh kepada berbagai kemaksiatan di situ. Nah, maka disitulah kemudian dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau bagaimana contoh mempraktikkan akidah ini adalah di saat kita mendapatkan seorang pencuri, ya, maka bentuk kebencian kita, ya, terhadap perbuatannya, apa bentuk kebencian itu adalah dengan penerapan hukum, ya, dengan ditegakkan hukum kepadanya. Maka orang yang mencuri maka dipotong tangannya, tetap harus dipotong tangannya, ya, kenapa? Ini ada sebuah bentuk kebencian kita kepada sebuah kemaksiatan, maka ada sebuah ada konsekuensi hukum. Tapi ada bentuk kasih sayangnya, yaitu ada, yaitu adalah kita mengambilkan, ya, dari baitul mal apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, jadi pencuri yang dia orang beriman, maka dalam satu sisi hukum itu ditegakkan dengan cara dipotong tangan, ataupun dari adapun dari sisi kasih sayang adalah orang-orang seperti ini adalah kemudian diberikan tunjangan, yaitu dari baitul mal, ya, diberikan kalau pemerintah adalah ditanggung kehidupannya oleh pemerintah seperti itu. Maka di sini hanya sikap keadilan itu tetap berlaku, ya, yaitu kepada orang-orang yang mukmin tetapi dia bermaksiat. Mukmin kok mencuri, kan gitu, maka mencurinya harus dihukum. Adapun keimanan ini karena dia orang-orang beriman, maka berhak mendapatkan dari santunan karena kemiskinannya itu. Maka tidak boleh artinya kemudian orang misalkan mukmin mencuri kemudian karena dia orang mukmin maka bebas, ya, itu juga tidak boleh, ya. Ataupun dia karena dia mencuri, ya, ini yang kadang memprihatinkan, ya, memprihatinkan kalau zaman sekarang, ya, kita kadang dapatkan seorang pencuri, penjambret, ya, pokoknya hukumannya sebenarnya ngeri, ya. Kalau hukum di Arab Saudi, di Islam kan tidak dibunuh, tapi banyak kita saksikan kadang ya mencuri, ya, tapi hukumannya lebih sadis, ya, disiksa, ditarik-tarik, disiram bensin baru dibakar sampai mati. Dan banyak saya tersebar di video-video itu seperti itu. Jadi kalau apalagi daerah-daerah pantura itu yang masih mengerikan. Jadi kalau ada pencuri ketangkap di pasar maka jelas itu jadi bulan-bulanan pasar, ditarik, ya, pakai kendaraan, setelah tidak berdaya disiram bensin sampai matang gitu. Nah, ini zalim, artinya tidak adil di dalam mensikapi. Kalau dia seorang muslim tadi, kalau dia memang mencuri kepada batas pencurian yang ditegakkan hukum, maka ditegakkan hukum itu, ya, tidak boleh disakiti, ya. Tetapi apa? Dalam sisi lain kemudian diberikan tunjangan dari pemerintah. Maka Islam itu adil seperti itu, ya. Maka kadang ada yang mengatakan hukum Islam itu hukum yang mengerikan. Nah, kita katakan justru hukum adat kebiasaan itu yang mengerikan di masyarakat. Karena apa? Jauh dari keadilan. Tapi kalau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hukum yang tidak memihak siapapun. Dan Allah tidak butuh, ya, kepada siapapun, sehingga hukum itu kemudian tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, maka hukum itu ditegakkan dengan seadil-adilnya seperti itu. Maka selama hukum itu bukan sebuah hukum yang diputuskan menurut Islam, maka pasti hukum itu adalah hukum yang didominasi oleh hawa nafsu. Pasti hukum yang akan jauh dari keadilan di situ. Nah, maka sebagai contoh ini menjadi sebuah gambaran, ya, bagaimana kita mensikapi orang-orang beriman yang bermaksiat. Ya. Seperti misalkan orang beriman, dia berzina, ya, maka hukumnya adalah rajam, mati. Tapi setelah mati apa? Ya, kita urus jenazahnya, kita sholatkan, kita makamkan sebagai bentuk kasih sayang seperti itu, ya. Jadi ini keadilan, ya, keadilan di dalam kita bersikap kepada orang-orang yang beriman, ya. Kemudian yang ketujuh adalah menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang-orang kafir serta berbelasungkawa pada hari duka mereka. Ini yang di dalam beberapa pengajian ini paling banyak pertanyaan. Sebenarnya boleh enggak sih kita takziah ke orang kafir, kan itu, ya? Boleh enggak kita diundang walimahnya? Nah, di sinilah kemudian diberikan penjelasan oleh penulis, ya. Karena ini terus terang kita butuhkan, ya, bagaimana kita ingin bersikap dengan sikap yang sesuai dengan tuntunan agama kita, ya. Di situ disebutkan hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Dikatakan sesungguhnya di antara konsekuensi terpentingnya dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Ya. Sedangkan syiar mereka yang paling besar adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Maka ini dianalogikan kepada hadis tentang ini, sahabat yang datang kepada Rasulullah yang hendak bernadar ya dengan menyembelih hewan. Ya. Maka setelah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan bernadar untuk menyembelih unta di daerah Buanah namanya. Di daerah Buanah, kemudian Rasul bertanya, "Hal kana fiha wathanun min awsanil jahiliyati yu'badu?" Nabi bersabda, apakah di tempat Buanah ini, di daerah Buanah ini ada berhala di antara berhala jahiliyah yang diibadai? Orang ini mengatakan tidak ada. Ya. Kemudian fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada idnya, id hari raya perayaan mereka? Qala la, tidak ada. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadrika fa innahu lawafa'a linadri fi ma'asyatillah." Maka boleh kamu tunaikan nazarmu, karena sesungguhnya tidak ada penunaian nazar untuk bermaksiat kepada Allah, dan tidak ada penunaian nazar untuk sesuatu yang tidak dimiliki. Artinya Nabi bertanya di sini, apakah di situ ada berhala? Apakah di situ ada perayaan? Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nanti berkaitan dengan hukum. Pada saat sahabat ini mengatakan tidak ada ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan laksanakan, tidak mengapa. Tapi kalau jawaban misalkan di situ ada tempat perayaan, maka apa? Nabi tidak akan pernah membolehkan. Ya, karena kalau seandainya Nabi membolehkan, buat apa Nabi bertanya kan begitu? Ya. Maka pada saat Nabi ditanya apakah ada berhala, apakah di situ ada perayaan hari raya mereka, pada saat tidak ada, silahkan kamu tunaikan nazar itu, karena tidak ada penuhi nazar di dalam bermaksud kepada Allah. Dan maka secara mafhum mukhalafah dikatakan seandainya tempat itu ada berhala, seandainya tempat itu ada perayaan-perayaan mereka, maka haram, karena itu termasuk dalam perayaan ataupun perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah para ulama akan menghukumi wasa haram. Ya. Artinya kita menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Menyambut ya. Ya artinya ikut larut ataupun ikut terlibat dalam perayaan mereka. Atau juga termasuk kita orang-orang yang mendukung. Ya, mendukung, misalkan kita mengucapkan selamat hari raya, ya, semoga bahagia, sejahtera. Enggak ada itu ya. Enggak ada. Kadang juga ya mungkin karena latah atau enggak tahu, kadang orang muslim di saat kumpulan-kumpulan mengatakan sejahtera untuk kita semua. Dari mana sejahtera untuk kita semua? Enggak ada itu. Ya, kesejahteraan, keselamatan hanya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka jangan kemudian kita latah, ya kita latah ikut-ikutan kepada yang terkesan toleransi, tetapi itu adalah prinsip di dalam agama kita. Ya, prinsip di dalam agama kita. Maka sudah, kalau ini sudah masuk dalam ranah dalam agama, maka tidak boleh lagi ada toleransi, ya. Tetapi apa? Yang berlaku adalah aturan di dalam setiap agama kita. Ya, aturan di dalam agama itulah yang kemudian menjadi patokan di dalam kita berinteraksi di situ. Ya. Maka tidak boleh ada seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada orang non-muslim, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah hukum ikut merayakan pesta, walimah, hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah serta bertakziah pada musibah mereka. Artinya hukum ikut merayakan pesta, baik itu walimah, nikahnya atau sunatnya, ya. Sunat enggak mereka? Sunat juga ya. Ada khitan ya. Kemudian juga ada ya apapun yang itu adalah misalkan pesta, ya. Maka apa? Hukum, maka di sini tidak boleh memberi ucapan selamat ya kepada mereka dalam ataupun ucapan bela sungkawa terhadap mereka. Ya. Karena hal itu berarti memberikan wala dan mahabbah kepada mereka. Maka tadi kalau kita ada selamat, selamat ini kan adanya menunjukkan kecintaan kita kepada mereka. Dan itu yang kemudian tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ya. Kemudian juga takziah, kita mengucapkan turut berbela sungkawa, ya turut prihatin, turut ini, turut bersedih, ini masalah hati semua, sudah enggak boleh. Ya, enggak boleh sama sekali. Ya. juga dikarenakan hal tersebut mengandung arti pengagungan, ya, penghormatan terhadap mereka. Hal itu diharamkan berdasarkan larangan-larangan ini, ya, sebagaimana haram mengucapkan salam terlebih dahulu atau membuka jalan bagi mereka. Ya, jadi disebutkan la tabda'ul yahud wal nasara bisalam. Ya, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya, mendahului mengucapkan salam kepada mereka adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, hendaklah berhati-hati jangan sampai terjerumus, ya. Ya, sebagaimana orang yang bodoh, orang yang tidak tahu ke dalam ucapan-ucapan yang menunjukkan ridho terhadap perbuatan agama, ya, terhadap agamanya, ya, agama mereka. Seperti ucapan mereka, semoga Allah membahagiakan kamu, ya, dengan agamamu. Semoga Allah memberkati dalam agamamu. Itu tidak boleh. Ucapan-ucapan yang sama sekali diharamkan, tidak diperbolehkan. Atau berkata semoga Allah memuliakanmu, tidak ada, ya. Al-izzatu lillahi walil rasuli walil mu'minin, kemuliaan hanya milik Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Tidak ada kemuliaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang senada dengan itu, ya, itu semua adalah tahniah ataupun ucapan selamat, ucapan gembira dengan perkara-perkara umum. Tetapi jika tahniah dengan syiar-syiar kufur yang khusus milik mereka seperti hari raya dan puasa mereka dengan mengatakan selamat hari raya, ya, umpamanya, atau berbahagialah dengan hari raya ini atau yang senada dengan itu, maka jika yang mengucapkan selamat hari mengucapkannya selamat dari kekufuran, dia tidak lepas dari maksiat dan keharaman. Jadi orang yang mengucapkan tadi selamat hari raya dengan orang-orang kafir, maka dia kalau selamat dari kekufuran, tapi dia tidak lepas dari maksiat dan melanggar sesuatu yang diharamkan. Artinya kemungkinan dua. Kemungkinan pertama adalah dia sendiri terjatuh kepada kekufuran. Kemungkinan yang kedua, dia menabrak sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, tapi tidak sampai kufur. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah kufur. Yang kedua adalah dia melakukan dosa maksiat tetapi tidak sampai kufur. Jadi orang-orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang yang non-muslim. Jadi prinsip kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rezeki oleh Allah, mereka diberikan kehidupan oleh Allah, tetapi mereka menolak Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan, dimuliakan, dimudahkan, diberikan kesehatan, tetapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka. Ya, Allah murka kepada mereka. Ya, karena Allah murka, Allah benci, maka kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita wajib juga memiliki sifat seperti sifat Allah kepada mereka. Ya. Ya. Jadi kemudian tidak boleh, ya. Ya, kita ingin disenangi oleh orang tetapi dengan cara dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dikatakan di situ sebab itu sama halnya dengan memberikan ucapan selamat terhadap sujud mereka kepada salib, ya. Bahkan di sisi Allah hal itu lebih dimurkai daripada memberikan selamat atas perbuatan meminum khamr. Ya. Jadi kalau dosa orang yang memberikan topi miring gitu, ya, dengan orang yang mengucapkan selamat, itu dosanya lebih besar orang yang mengucapkan selamat hari raya itu. Ya, karena apa? Itu kekufuran. Adapun orang mabuk itu tidak sampai kepada kekufuran di situ. Nah, ini penjelasan dari beliau. Ya, jadi itu lebih besar konsekuensi dosanya daripada perbuatan meminum khamr, ya, meminum khamr, membunuh orang atau berzina atau yang sebangsanya. Karena tadi minum khamr, berzina, membunuh orang itu tidak sampai kepada kekufuran. Tetapi ucapan-ucapan seperti itu adalah menunjukkan keridhaan kita kepada kekufuran. Nah, maka tidaklah orang yang ridho kepada kekufuran kecuali kemungkinan besar dia juga terjatuh kepada kekufuran tersebut. Maka barang siapa yang memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang melakukan bid'ah, maksiat ataupun kekufuran, maka dia telah menentang dan menentang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama wirai yang sangat menjauhi makruh, ya, sangat berhati-hati, mereka senantiasa menghindari tahniah kepada para pemimpin zalim, ya, atau orang-orang yang jahil, ya, dungu, pandir, ya, yang diangkat sebagai hakim, qadi, dosen atau sebagainya. Ya. Jadi para ulama tidak mau mengucapkan selamat kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang misalkan orang yang tadi, orang yang tidak paham agama, ya, orang yang kemudian tadi, ya, artinya orang-orang yang dikatakan di situ qadi, hakim, ya, atau pemimpin, tetapi sebenarnya mereka orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka para ulama sangat tidak mau yang mengucapkan selamat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang maksiat. Ya, maka mengucapkan keselamatan kepada orang-orang yang ahli maksiat adalah hukumnya tidak diperbolehkan, ya, sebagaimana dilakukan oleh para ulama, para sahabat itu. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa memberikan tahniah kepada orang-orang kafir, ya, atas halal yang diperbolehkan mubah adalah dilarang jika mengandung makna yang menunjukkan rela kepada agama mereka. Adapun memberikan tahniah atas hari-hari raya mereka atau syiar-syiar mereka adalah haram hukumnya dan sangat dikhawatirkan pelakunya terjatuh kepada kekufuran. Jadi kalau acara-acara kemasyarakatan, acara umum yang tidak langsung bersinggungan dengan agamanya, itu ada kemungkinan, ya, artinya tidak separah sampai kekufuran. Misalkan kita diundang walimah oleh mereka, ya, kita mengucapkan selamat apa pernikahan, selamat ini tidak langsung kepada ajaran agamanya. Maka yang seperti ini apa? Seperti ini pun hukumnya tidak diperbolehkan. Dan konsekuensinya perbuatannya tidak sampai kekufuran. Tapi kalau sudah berhubungan dengan hari raya mereka, syiar betul-betul syiar agama mereka itu, itulah yang kemudian terjatuh kepada kekufuran di situ. Nah, maka di sini lagi kemudian para ulama sangat berhati-hati, ya. Berhati-hati jangan sampai kemudian kita disenangi orang tetapi justru kita sendiri terjerumus kepada, ya, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disenangi orang tetapi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang di dalam kehidupan kaum muslimin atau di negara muslim ataupun pada zaman Rasulullah memang beda, artinya betul-betul terpisah antara kehidupan seorang muslim dengan orang-orang kafir. Betul-betul terpisah karena takut dikhawatirkan, ya, ada sebuah singgungan-singgungan yang kemudian hanya kaum muslimin mengorbankan agama. Ya. Apalagi kita hidup di masyarakat yang heterogen, ya, dari sisi kenegaraan kita punya hak sama, ya, kita punya kewajiban yang sama, ya. Maka kemudian juga jangan disamakan dalam masalah agamanya. Ya, walaupun kita punya hak sama sebagai warga negara, tapi kita punya kemerdekaan dalam agama, ya, yang kemudian kita tidak boleh mengorbankan agama kita semata-mata untuk mendapatkan keridhaan mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari pendapat yang ada bahwasanya datang, ya, takziah kepada mereka, memenuhi undangan mereka kepada hal yang mubah itu sebagian ulama adalah tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan itu. Tapi kalau yang sudah berhubungan dengan syiar agama mereka betul-betul adalah hukumnya haram, ya, dan dikhawatirkan betul pelakunya orang yang ikut itu adalah terjatuh kepada kekufuran. Baru sekitar 2 pekan yang lalu, ya, mungkin saya kaget sekali ada jamaah yang dia pembawa acara dalam acara pernikahan. Jadi pernikahannya dilakukan di gereja, ya, ya, di Jogja, dekat sini di Jalan Magelang. Dia, saya habis pengajian saya dikejar-kejar, saya kira ada apa, ya. Dia tanya, "Ustaz, saya besok itu sebagai pembawa acara pernikahan." Ya alhamdulillah kan gitu, bisa membantu. Tapi ini masalahnya nikahnya di gereja. Ya, jadi karena dari pihak pendetanya mempersilahkan, silahkan gereja ini dipakai untuk kegiatan apapun, silahkan. Akhirnya kalau mungkin di gedung bayar mahal, akhirnya memakai gereja di situ. Ya, di situ juga baca Quran, baca ini. Ya, maka saya katakan haram, ya, saya katakan haram. Saya katakan daripada Anda menjual agama, Anda sudah sholat berapa puluh tahun coba? Saya tanya begitu. Sudah berapa sholat? Berapa puluh tahun Anda sholat? Berapa tahun Anda puasa? Sudah berapa uang yang Anda sedekahkan untuk mendapatkan pahala? Mau enggak seandainya dengan satu acara itu kemudian hangus semuanya itu pahalanya? Ya. Coba kalau kita mikir, kita sudah sholat mungkin 20 tahun, 30 tahun, kita sudah puasa 20 tahun, 30 tahun, dengan acara 1 jam kemudian hilang semua amal yang kita lakukan. Na'udzubillah itu. Dia masih ngeyel, tapi kan saya enggak enak isit dengan masyarakat. Enggak apa-apa, enggak enak, silahkan Anda tanggung sendiri itu. Ya. Ini bukan masalah enak enggak enak, ini adalah masalah akidah yang kemudian tidak boleh kita kemudian ewu-pekewu dalam masalah akidah seperti ini. Jelas Nabi mengatakan, apakah di situ ada perayaan? Nah, ini gereja bukan lagi perayaan, memang di tempatnya perayaan, enggak boleh sama sekali. Ya. Karena Nabi jelas ditanya di situ perayaannya, gereja adalah tempat perayaan agama agama mereka. Berarti kita adalah ridho dengan syiar-syiar mereka di situ. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi kadang begitu banyak masih masyarakat yang belum memahami ini, ya, dan mereka melihat mungkin ini biasa, tetapi ternyata hal seperti ini sudah diperjelas dalam agama, dan kita juga lihat Al-Quran berbicara itu, hadis dan para ulama mempraktekannya, maka sebaiknya kita berhati-hati dalam masalah seperti ini. Ya. Apalagi mungkin yang bapak ibu jamaah yang kerja di instansi yang di situ, ya ada teman-teman yang non muslim, maka di situ juga tetap hati-hati, ya hati-hati. Jangan karena kita mencari rezeki sesuap nasi kemudian kita juga mengorbankan akidah agama kita. Na'udzubillah itu. Ya, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang kemudian harus kita jaga. Ya, jangan sampai kemudian ya semata-mata karena rezeki yang lewat orang kemudian kita melupakan ataupun mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.